Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kita lanjutkan kajian Alfiyah Ibn Malik. Kaifiyatu tasniyatil maqsuri wal mamdudi wa jam'ihima tasrihan. Cara memusanakan isim maqsur dan isim mamdud, dan cara membuat jamak mudzakkar salim untuk keduanya. Ya, jamak mudzakkar salim dan muannats salim. Cara memusanakan isim maqsur dan isim mamdud, dan cara menjamakkannya dengan jamak mudzakkar salim dan muannats salim. Qala rahimahullah, akhira maqsurin tuthani ja'alhu ya ikan an thalathatin murtaqiyya kadalladhi liya asluhu nahu al-fata wal jamidu alladhi umila kamata fi ghairi dhatu qlabu wawanil alif wa awliha makana qablu qad ulif wa makasah ra'a biwawin sunniya wa nahu ilba'in qissa'in wa haya biwawin aw hamzin wa ghayra ma dhukir sahih wa masyadda ala naqlin qusir wahdif minal maqsuri fi jam'in ala hadil musanna ma bihi takammala wal fatha abqi mushiran bima khudif wa in jama'tahu bi ta'in wa alif fa alif aqlib qablaha fi tasniyah wa ta'adid ta'alzimanna tanjiyah tankhiyah wa salimal aini thulathi yasman anil idba'a ainin fa'ahu bima syukil in saqinal aini mu'annathan badah muhtataman bi ta'i aw mujarradah وسكن التالي غير الفتح أو خفف بالفتح فكلا قد رووا ومنع إتباع النحو دروة وزبية وشدق السجروة ونذير أو ذترار غير ما قدمته أو لأناس انتما. نعم, pembahasan tentang masalah ini فيه مسائل. Al-mas'alatul ula, al-ismu ala khamsati anwa. الأول الصحيح كرجل وامرأة الثاني Al-munazzalu manzilatat sahih. Al-munazzalu manzilatat sahih. Kababiyin wa dalwin. الثالث المنكوس كالقابي. الرابع المقصور كالفتاة. الخامس الممدود كقراء. Isim itu ada 5 macam. Yang pertama sahih, itu dia dari huruf akhirnya ya. Isim yang ada 5 macam ini dilihat dari huruf akhirnya. Ada yang isim sahih seperti rajulun, imra'atun. Yang kedua dianggap sahih atau setara dengan isim sahih, al-munazzal manzilat as-sahih, seperti dhabiyun, dalwun. Ini ya dan wawunya ini ya asli tapi mirip huruf ilat sehingga dianggap al-munazzal manzilat as-sahih. Yang ketiga al-manqus, contohnya al-qabi. Yang keempat al-maqsur, contohnya al-fata. Yang kelima al-mamdud, contohnya qurra. Naam. Al-mas'alatu ats-tsaniyah. Al-ismu as-sahih لا تغيير له في التسنية تقول رجل ورجلان imra'atun wa imra'atani. Isim as-sahih tidak ada perubahan ketika dimusanakan, contohnya rajulun rajulani, imra'atun imra'atani. Maksudnya tidak ada perubahan di sini, itu hanya semata-mata dikasih tanda musana, sudah gitu saja ya, ada perubahan yang lain. Al-mas'alatu ats-tsalitsah المنزل منزلة الصحيح لا تغيير له في تسنيته. تقول ضبيون وضبياني تلون وتلواني. Isim al-munazzal manzilat as-sahih juga tidak ada perubahan apapun ketika dimusanakan. Contohnya, engkau katakan babyun, babyani, dalwun, dalwani. Al-mas'alatu ar-rafi'ah. Al-ismul mangkusu la taghyira lahu fi tasniyati. Taqulu al-qadhi wal-qadhiyani. Isim mangkus juga tidak mengalami perubahan ketika dimusanakan. Engkau katakan al-qabi menjadi al-qabiyani. Nah, itulah sebabnya tiga macam isim ini tidak dimasukkan dalam bab, karena ketika dimusanakan tidak ada perubahan. Yang ada perubahan itu adalah poin yang keempat dan yang kelima. Naam. Yakni isim maksur dan isim mamdud. Baik. Al-mas'alah itu al-khamisah. Tasniyatul maqsuri lahu ahkam. وهي الأول الألف المقصورة تقلب wawan fi mawdhi'aini alif maksura diganti dengan wawu di dua tempat. Ini kalau mau dimusanakan ya. Al-mawdi'ul awwal, kasih al-mawdi'ul awwal. Idza kanat salisatan badalan minal wawi nahu asan wa asawani qofan wa qofawani pertama, jika alif maksurah ada pada urutan yang ketiga sebagai ganti dari wawu, nah, maka ketika musanna alif maksurahnya diganti apa? Wawu. Contohnya ason menjadi asowani, kofan menjadi kofawani. Al-mawdi utsani idza kanat salisatan majhulatal asli walam tumal, walam tumal. Lahu ila, ya. Ilan, ya. Dalam kurung alaman. Fataqulu ilawani pakai hamzah ilan dalam kurung alaman fataqulu ilawani tempat yang kedua jika alif maksurahnya pada urutan yang ketiga tapi enggak diketahui ini asalnya dari apa, dari wawu atau dari ya, dan tidak dibaca imalah, dibaca normal, maka ketika musanna diganti wawu. Contoh nama orang Ilan namanya, engkau katakan Ilawani, الثاني الألف المقصورة تقلب ياء في ثلاثة مواضع Alif maksurah diganti dengan ya di tiga tempat ketika dimusanakan ya. Al-mawdi'ul awal, idza kanat rafi'atan fa sa'idan. تقول ملهن وملهياني مستقصن ومستقصياني مستشفن wa mustasfayani malhan wa malhayani mustaqson wa mustaqsoyani mustasfan wa mustasfayani. Tempat yang pertama, jika alif maksurah ada pada urutan yang keempat atau lebih, maka diganti dengan apa ini? Ya, ketika musanna. Contohnya malhan menjadi malhayani, mustaqson menjadi mustaqsoyani, mustasfan menjadi mustasfayani. Al-mawdi'u tsani. Idza kanat salisatan badalan min ya'in. Takul fatan wa fatayani tempat yang kedua, jika alif maksurah berada pada urutan yang ketiga sebagai ganti dari ya, maka diganti dengan ya ketika musanna ya. Contohnya fatan menjadi fatayani. Al-mawdi'u tsalits, idza kanat tsalitsatan majhulatal asli wa umilat. Idza kanat thalithatan majhulatal asli wa umilat, nahwu mata dalam kurung alaman. Takulu mateyani di malakan mateyani. Tulisannya matayani, bacanya mateyani. Yang ketiga, jika alif maksurah baca pada urutan yang ketiga tapi enggak jelas asalnya apa? Asalnya wawu atau ini enggak jelas. Kemudian dibaca imalah. Contoh ada orang namanya mata, mate. Engkau katakan ketika musanna mateyani. Astralis hukum yang ketiga. Al-alifu al-maksuratu idza kanat laha aslani, idza kanat laha aslani, fayajuzu fiha wajhani. Dalam kurung tuklabu wawan wayaan. Nahwu rohan. Fa innaha ya, wa innaha ya iyatun fi lughati man qala rohaitu. Fa innaha ya iyatun fi lughati man qala rohaitu. Wa wawiyatun fi lughati man qala rohautu. Wawawiyatun fi lughati man qala rohautu. Fayajuzu ayyukala fi tasniyatiha. Fayajuzu ayyukala fi tasniyatiha rohayani wa rohawani. Alif maksurah jika memiliki dua asal, alifnya ini asalnya bisa dua, bisa dianggap asalnya ya, bisa dianggap asalnya wawu, maka bisa dibaca dua bentuk bacaan. Maksudnya alifnya diganti dengan ya bisa, atau diganti dengan wawu juga bisa. Contoh lafadz rohan ini alifnya asalnya ya bagi yang membaca rohai itu. Alifnya asalnya wawu bagi yang membaca rohautu. sehingga ketika musanna boleh rohan, rohayani atau rohawani. Al mas'alah tu as-sadisah, asalnya yang ke-6. Tasniyatul mamdudi lahu ahkam. Tasniyatul mamdudi lahu ahkam. Untuk memusanakan isim mamdud ada beberapa aturan sebagai berikut. Wahia al-awwal, in kanat hamzatuhu asliyatan, tabqa ala khaliha. Nahwu qurra'un wa qurra'ani. Jika hamzah mamdudahnya itu asliyah, maka ketika musanna tetap seperti semula, tidak ada perubahan pada hamzahnya. Contohnya qurra'un menjadi qurra'ani. Asani, in kanat hamzatuhu mazidatan lit'anis, in kanat hamzatuhu mazidatan lit'anisi kulibat wawan. Nahu hasna'u wa hasna'wani. Sohra'u wa sohra'wani. Jika hamzah mamdudahnya itu ditambahkan atau sa'idah untuk menunjukkan mu'annas, maka ketika musanna diganti wawu. Hasna'u menjadi hasnawani, sohra'u menjadi sohra'wani. Asalis, in kanat hamzatuhu mubdalatan min wawin jaza fiha al-wajhan. Dalam kurung baqa'uha ala khaliha wangkilabuha wawan. Nahu kisaun asruhu kisaun min kasa yakso min kasa yakso fataqulu fi tasniyah kisaani wa kisawani jika hamzah mamdudahnya itu berasal dari wawu maka boleh dibaca dua bacaan tetap seperti semula hamzanya atau diganti dengan wawu ya. Contoh kisaun itu asalnya kisawun dari lafaz kasa yakso. Kalau engkau musanakan boleh kisaani, boleh kisawani. Arabi in kanat hamzatuhu mubdalatan min ya'in jaza fiha al-wajhani dalam kurung baqa'uha ala khaliha wangkilabuha wawan. Nahu ghita'un asruhu ghita'yun min ghata'un yerti. Takulu fitasniyah ghita'ani wa ghita'wani. Yang keempat, jika hamzah mamdudahnya itu berasal dari ya, maka boleh dibaca dua bacaan, tetap seperti semula atau diganti wawu. Contoh, ghitaun asalnya ghitaun dari lafadz ghita yarti. Kalau engkau musanakan, boleh ghitaani, boleh ghitaani. Al-Khamis, in kanat hamzatuhu mazidatan lil ilhaqi, jaza fiha alwajhani. Dalam kurung, bako'uha ala khadiha wangkilabuha wawan. Nahu ilba'un tulhaq ilba'un, tulhaqu bikirtos, bikirtosin ya. Takulu fitasniyah il ba'ani wa il ba'wani. Kalau hamzah mamdudahnya itu ditambahkan untuk ilhaq, itu untuk supaya setara dengan lafaz lain, maka bisa dibaca dua bacaan ketika musannah ya. Bisa tetap seperti semula, bisa diganti dengan apa ini? Wawu. Contoh lafaz ilbaun. Ini hamzahnya li ilhaq disetarakan dengan lafaz kirtos. Maka ketika engkau musanakan, bacanya boleh ilba'ani, boleh ilba'wani. Ilba' itu artinya rambut yang tumbuh di leher kuda. Baik. Al-mas'alatu as-sabi'ah. Idza jumi'a hadis jam al-mudakari as-salim. Jam al-mudakari as-salim. Fala taghyira lahu. Atau fala taghyira fihi. Pakai fi saja. Nahu katibun wa katibuna wa katibina. Isim sahih jika dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim maka tidak ada perubahan padanya. Contoh katibun menjadi katibuna, katibina. Al-mas'alatu ats-tsaminah. Al-munazzalu manzilat as-sahih idza jumi'a jam'al mudzakkar salim fala taghyira fihi. Nahu babyun dalam kurung alaman di rajulin. Takulu babyuna wa babyina. Isim yang disamakan dengan isim sahih kalau dijamak mudzakkar salimkan juga tidak ada perubahan. Contohnya nama orang laki-laki Dhabiyun. Engkau katakan Dhabiyuna wa Dhabiyina. Al-mas'alatu at-tasi'ah. Al-mangkusu idza jumi'a jam'al mudzakkaris salim. Fatuhdhafu ya'uhu, fatuhdhafu ya'uhu, wa yudhammu ma qablaha. Firraf'i, wa tabqal kasratu fil nasbi wal jarri. Simangkus, kalau dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim, maka ya-nya dibuang dan sebelumnya di dhamma ketika rafa, ya. Dan tetap kasrah jika nasab tajar. Nahu al-qabi wal qabuna wal qabina. Baik. Al mas'alatu العاشرة المقصور إذا جمع جمع المذكر السالم fatuh dafu alifuhu wa tabqa al fathatu ba'da khatfiha dalalatan alaiha. Nahu Mustafan wa Mustafauna wa Mustafaina. Ridon dalam kurung alaman di mudzakkar taqulu ridhauna wa ridhaina. Isim maksur kalau dijamakkan jamak mudzakkar salim, maka alif maksurahnya dibuang, kemudian yang tersisa tetap fathah setelah pembuangan alif untuk menunjukkan adanya alif yang dibuang. Contoh Mustofan menjadi Mustofauna, Mustofaina. Ridon nama laki-laki menjadi Ridona, Waridoina. Al-mas'alatu al-hadiyata asra. Al-mamdudu ila jumi'a jam al-mudzakkar salim. Fahamzatuhu kahukmiha fitasnya. Isim mamdud kalau dijamak mudzakkar salimkan, maka hamzah mamdudnya, hamzah mamdudahnya sama hukumnya ketika mustanna. Yakni diganti wawu di dua tempat. Yakni ada lima ketentuan tadi ya. Kalau hamzahnya asli tetap seperti semula ya. Nahwu riqa'un dalam kurung alaman di mudzakkar takul riqa bukan qura'un, bukan qura'un, hamzah asli ya, qura'un. Takul qurauna dalam kurung asliyah hamzanya ya, kalau hamzanya asli tetap semula. Tunya Zakaria u menjadi Zakaria Wuna. Diganti wawu karena hamzahnya ditaknis, masida ditaknis dalam kurung masida ditaknis. Roja'un, kalau pakai nama untuk laki-laki itu bukan alaman di mudakar. Takul roja'una wa roja'una. Dalam kurung mubdalatun min wawin. Ini bahasa dari wawu, maka boleh dibaca dua bacaan. Roja'una warajawuna. Ritaun, ini alaman yang mudakar, dipakai nama orang laki-laki. Takul ritauna wa ritawuna. Dalam kurung mubdalatun min yain. Ini hamzanya kata dari ya, maka bisa dicek pembacaan. Bisa ritauna boleh, ritauna boleh. Ilbaun, alaman yang mudakar. Takul ilbauna wa ilbauna. Dalam kurung mazidah li ilhaq. Itu, jadi kalau isim mamdud diikutkan jamak mudzakkar salim, hukum hamzahnya sama seperti ketika dimutsanakan. Ya. Al-mas'alatu 12 Ats-tsaniyah ashar. Idza jama'ta al-makhtuma bitta'i. Idza jama'ta al-makhtuma bitta'i. Jam'al mu'annath as-salim. Hadaftaha wujuban. Nahu Fatimatu wa Fatimatun. Syajaratun wa syajaratun. kalau engkau menjamakkan isim yang diakhiri dengan tak dengan jamak muannats salim, maka engkau wajib membuang taknya tadi. Contohnya Fatimatu menjadi Fatimatun. Tak yang ada pada Fatimah dibuang. Syajaratun menjadi Syajaratun. Al-mas'alatu ats-tsalitsatu ashah. Idza jama'ta al-mamduda jam'al mu'anasi salima, fahamzatuhu kahukmiha fitasniyati. Nahwu qura'un alaman lil mu'annats, pakai nama perempuan qurra. Takul qurraatun, hamzanya tetap ya kan dalam kurung asliyah. Sohra'u alaman lil mu'annas. Takul sohra'watun dalam kurung mazidah di ta'nil, hamzahnya zaidah di ta'nis, maka diganti wawu ya. Kisa'un alaman lil mu'annats. Takul kisa'atun wa kisawatun. Dalam kurung mubdalah min wawin. Ya, misalnya berasal dari wawu, sehingga boleh dibaca dua bacaan. Boleh kisa'atun, boleh kisawatun. Ghita'un alaman lil mu'annats. Ini kalau diniati nama perempuan. Takul ghita'atun Waghitawatun. Dalam kurung mubdalatun min ya'in. Nah, berasal dari ya, maka boleh dibaca dua bacaan. Ilba'un alaman ilmanat. Takul ilba'atun wa ilbawatun. Dalam kurung mazidah di ilhaq. Ini ditambahkan misalnya di ilhaq, maka boleh dibaca dua bacaan. Al-mas'ala itu asa Arabi at asa. Nah, masalah 14. Ida jama'ta al-maqsura jam'al mu'anathi as-sadima. Fa'alifuhu kahukmiha fitasnia. Nahu ason alaman lil manas. Takul asawatun. Ganti babu ya. Dalam kurung kulibat wawan. Karena tiga alifnya pada huruf yang ketiga sebagai ganti dari wawu. Ilan alaman ilmanat. Takul ilawatun. Dalam kurung kulibat wawan. Karena alifnya pada urutan ketiga, terus tidak jelas asalnya apa dan tidak dibaca imalah. Malhan alaman di lumanat. Takul malhayatun. Dalam kurung kulibat ya'an. Karena alifnya berada pada urutan keempat atau lebih. Fatan alaman lil manas. Takul fatayatun. Kalau burung kolibat yaan. Ini alif maksurahnya pada urutan ketiga yang berasal dari ya. Mate atau mata atau mate alamalil manas mateyaton. Dalam kurung kolibat yaan. Alif maksurahnya pada urutan yang ketiga yang enggak jelas asalnya dan dibaca imalah, maka diganti dengan ya. Mate mateyaton. Al-mas'alah tu, kan? Al-khamisah. Al-khamisah asrah. Idza jama'ta. Isman sulasian maftuhal awwali sakinat tsani sahihuhu khalian minal idghami idza jama'ta thula isman thulathiyan maftuhal awwali sakinat tsani sahihuhu khalian minal idghami jam al muannats salima wajaba fathu tsanihi wajaba fathu tsanihi itba'an di awalihi wajaba fathu tsanihi itba'an di awalihi. Nahwu da'dun wa da'adatun. Da'dun wa da'adatun. Sajdatun wa sajadatun babiyatun wa babayatun jika engkau menjamak isim yang terdiri dari tiga huruf, huruf pertamanya fathah, huruf keduanya sukun, tidak ada idgham pada huruf sahihnya, diikutkan jamak muannats salim, maka huruf yang kedua difathahkan juga mengikuti yang pertama. Contoh dakdun. Nah, itu kan tiga huruf isimnya. Tengahnya sukun. Ya. Huruf yang pertama fathah. Maka ketika dijamak muannats salimkan, huruf yang kedua difathahkan juga kayak yang pertama. Dakdun, da'adatun, sajdatun, sajadatun, wabiyatun, wabayatun. Al-mas'alatu as-sadisata asrah. Idza jama'ta isman thulathiyan madhmumal awwali aw maksurahu, madhmumal awwali aw maksurahu, kaf maksurahu. Sakinah tsani sahihahu khalian minal idghami, khalian minal idghami, jam'al mu'annati as-salim jaza fihi thalathatu awjuh, jaza fihi thalathatu awjuh. Thalathatu awjuhin. Al-awwal itba'u thanihi di awalihi, nahu khutwatun wa khutuwatun, yindun wa yinidatun. Thani fathu thanihi, nahu khutwatun wa khutawatun. Hindun wa hinadatun, nunya cepatkah, hinadatun. Asalis ibqa'u sanihi ala halihi minas sukun. Ibqa'u sanihi ala halihi minas sukuni. Lahu khutwatun wa khutwatun hindun wa hindatun Taib. Kalau engkau menjamakkan isim sulasi yang pertama hurufnya dhammah atau kasrah, kemudian huruf yang kedua sukun yang tidak idgham, maka boleh dibaca tiga bacaan ketika dijamak mu'annas salimkan. Ya. Yang pertama huruf yang kedua mengikuti harokat huruf pertama. Khutwatun, nah huruf pertama apa? Dhamma, maka yang kedua di dhamma juga. Khutwatun. Hindun, huruf pertama di kasrah, maka yang kedua di kasrah juga. Menjadi hinidatun. Bacaan yang kedua, huruf yang kedua di fathah. Khutwatun, khutwatun. Hindun, hinadatun. Bacaannya ketiga tetap sukun. Huruf keduanya. Khutwatun, khutwatun, hindun, hindatun. Nah, seperti itu. Al-mas'alah tu as-sabi atau as-sa idza ja'a jam'u hadal mu'annas idza ja'a hadal jam idza ja'a jam'u hadal mu'annas ala khilafi ma dhukira uddah, pakai ain, uddah nadiran. Au daruratan. Au lughata qaumin. Fal awal nahu jirwatun wa jiriwatun. Jirwatun wa jiriwatun. Dalam kurung nadir. Wasani nahu Zafratun wa zafratun. Dalam kurung baruratun. Wasari kaqawli Hudail fi jauzah wa baydah, fi jauzatin wa baydatin jawazatun wa baydatun. Dalam kurung lughatu qaum, lughatun li qaumin. Wadhalika qauluhu wa natirun au dutirorin ghairuma akhir padam tuhu au liuna sinin sama wa natirun au dutirorin ghairuma qadam tuhu au liuna sinin sama. Nah, jika ada jamak mu'ana salim tapi tidak mengikuti kaidah yang telah disebutkan, maka anggap saja itu nadir, itu sesuatu yang jarang dipakai, atau darurah, daurat, atau lughatan liqaum, dianggap itu bahasa kabilah tertentu. Ya, contoh yang pertama yang dianggap nadir jarang, jirwah, jiriwatun. Ini kalau yang standar jirawat gitu ya. Jirawat atau jirwat. Nah, ini jiriwat berarti nadir. Jarang. Yang kedua zafrah menjadi zafratun disukun. Standarnya di fathah. Zafarat. Ini karena daurat, maka disukun. Yang ketiga, bacaan orang Hudail ketika menjamakkan jauzah dan baydah. Jawazat, baydat. Padahal yang standar disukun, ya. Jauzat, baydat. Begitu. Ini karena bacaan qabilah tertentu. Ini yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik. Wanadirun au ditirorin ghairuma qadam tuhu au liuna sinin tama. Anggap saja nadir jarang atau darurat kalau menyelisih apa yang telah saya sebutkan tadi, atau disandarkan pada golongan tertentu atau kabilah tertentu. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. InsyaAllah pembahasan berikutnya jamak taksir pada lisa. Ya sahul umur. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.